الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-12 yang kita bacakan ini pembahasan tentang jatah harta warisan untuk suami atau untuk istri tentunya dari pasangan mereka masing-masing yang meninggal dunia, demikian juga saudara. Adapun pembahasan kita kemarin adalah jatah warisan untuk anak-anak dan untuk orang tua. Karena harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit tidak akan jauh dari ayah, seandainya dia meninggalkan ayah dan ibu. Ayah dan ibu ini mesti dapat harta warisan dari si mayit. Demikian juga anak ini mesti mendapatkan harta warisan. Seandainya ada harta warisan yang ditinggalkan, demikian juga pasangan suami istri ini. Ya, ini seandainya semua keluarga kerabat terkumpul, maka yang mendapatkan harta warisan pertama kali, ya ini ibu bapak, anak-anak keturunan, kemudian suami atau istri. Jadi inilah yang akan menghalangi yang lainnya seandainya semuanya terkumpul dan yang mendapatkan hanya ini. Kita ingatkan kembali bahwa pembagian ini adalah pembagian dari Al-Alim Al-Hakim, Zat yang maha mengetahui maslahat hamba-hambanya dan Zat yang maha bijaksana. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang, ah masa beda di antara anak-anak. Anak-anak dapat, laki-laki dapat dua, anak perempuan dapat satu. Tidak adil. Subhanallah. Baik. Allah sendiri yang membaginya dan Allah menyipati dirinya dengan Al-Alimul Hakim. Sehingga terkadang pembagian harta warisan sesuai dengan apa yang berjalan di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya semua harta warisan jatuh ke anak, tidak ke yang lainnya. Ini kebanyakan pembagian harta warisan di tengah-tengah masyarakat kita. Semuanya lari ke anak. Ada orang tuanya si mayit, tidak dikasih. Subhanallah. Baik. Lari semua ke anak. Di anak pun dibagi rata. Laki perempuan sama saja. Baik. Ya tentunya dikecualikan orang-orang yang mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali, kata Allah Subhanahu Wa Taala, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jika sekiranya ada istri kalian meninggal dunia, tentunya yang ditinggalkan adalah suami, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, walakum, dan untuk kalian wahai para suami, separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri kalian. Baik. Kita ingatkan juga bahwa harta ini adalah harta murni milik si mayit. Harta murni milik si mayit. Apakah harta milik si mayit ini memang hasil usaha dianya sendiri? barakallahu fikum, atau itu adalah pemberian dari orang tuanya atau dari hadiah dari orang yang menghadiahkan untuknya. Barakallahu fikum. Tapi seandainya harta ini adalah harta bersama, dalam artian ketika mereka menikah sama-sama tidak memiliki harta sedikit pun. Barakallahu fikum. Atau mereka hanya memiliki modal yang mereka gabung, kemudian mereka olah bersama. Maka barakallahu fikum, hasil yang diperoleh dari usaha bersama ini adalah harta bersama. Inilah yang sesungguhnya dikatakan harta gonogini, kalau ada harta gonogini. Barakallahu fikum. Tapi kalau masing-masing memiliki usaha, suami memiliki usaha sendiri, perempuan, sang istri juga memiliki usaha sendiri, ya hartanya yang meninggal ini yang dibagi. Tapi seandainya itu adalah bersama, harta bersama ini dibagi dua dulu, mana milik suami dan mana milik istri. Jadi seandainya mereka membangun usaha mereka dari nol, selebihnya setelahnya mereka membeli rumah, mereka membeli mobil, mereka membeli tanah, ini akan dibagi dua dulu, mana yang milik suami, mana milik sang istri. Dan ketika si istri meninggal dunia, jatahnya sang istrilah ini yang dibagi. Jatahnya sang istri inilah yang dibagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum." Dan untuk kalian wahai para suami, separuh dari harta peninggalan istri-istri kalian, separuh. Barakallahu fikum. Dengan catatan illam yakullahunna walad, ketika istri kalian meninggal dunia itu tidak memiliki anak keturunan. Pokoknya tidak memiliki anak keturunan, apakah dari suami sebelumnya atau suami sekarang ini yang dia tinggal mati. Yang jelas sang istri ini tidak memiliki anak keturunan, maka hartanya diberikan separuhnya untuk sang suami. Illam yakul lahunna walad, fa in kana lahunna waladun, kalau istri-istri kalian yang telah meninggal dunia ini memiliki anak keturunan, anak keturunan ya ini anak, cucu dan terus ke bawah. Kalau mereka tidak memiliki anak keturunan, kalau mereka memiliki anak keturunan tadi, kalau tidak berarti sang suami mendapatkan separuh. Dan ternyata kalau istri ini memiliki anak keturunan, maka falakumur rubu'u mimma tarakna, maka kalian wahai para suami mendapatkan seperempat, seperempat dari peninggalan istri kalian. Ini mim ba'di wasiyati yusi nabiha audain. Tentunya ini kalian dapati setelah dikeluarkan wasiat, yang dia wasiatkan dikeluarkan utang piutang. Barakallahu fikum. Dikembalikan wadiah, ya ini titipan-titipan. Audain. Barakallahu fikum. Ini jatah untuk sang suami, imma separoh wa imma seperempat, tergantung keadaan istri. Kalau istri memiliki anak keturunan, maka sang suami mendapatkan seperempat. Kalau tidak memiliki keturunan, maka sang suami mendapatkan separuh. Kebalikannya, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan untuk istri kalian, berarti yang meninggal dunia adalah sang suami, untuk istri kalian separuh dari apa yang kalian tinggalkan sebagai harta warisan. Apa? Rubu'. Seperempat. Illam yakul lakum waladun, ketika kalian tidak memiliki anak keturunan, tidak dari istri ini atau istri yang lain. Pokoknya sang suami ini tidak memiliki keturunan, maka sang istri yang ditinggal mati mendapatkan seperempat. Seperempat ini dibagi dengan jumlah istri. Kalau ternyata istrinya empat yang ditinggal, seperempat ini bagi empat. Kalau tiga ya dibagi tiga, kalau dua ya dibagi dua, kalau satu ya dia sendiri yang memiliki seperempat itu. Walahunna rubu'u mimma taraktum, dan untuk istri-istri kalian ar-rubu', seperempat mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggal mati, dari harta, illam yakul lakum walad, kalau kalian tidak memiliki anak keturunan. Fa in kana lakum waladun, jika sekiranya kalian memiliki anak keturunan, falahunna thumunu, maka untuk istri kalian seperdelapan. Baik, untuk istri kalian seperdelapan dari harta yang tinggal suami. Mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggalkan berupa harta warisan, min ba'di wasiyatin tusuna biha, itu tentunya kalian dapati setelah kalian mengeluarkan atau setelah dikeluarkannya tip wasiat, wasiat atau utang. Tip, kita katakan kembali bahwa harta benda ini tidak bisa dibagi sebagai harta warisan kecuali setelah dibersihkan dari hak-hak yang mestinya kita keluarkan. Ketika seorang meninggal dunia, penyelenggaraan jenazahnya butuh biaya. Butuh biaya, air kapankah atau apakah biaya untuk menggali kuburan atau bahkan kuburan sendiri seandainya harus dibeli, maka dikeluarkan dari harta peninggalan si mayit. Kemudian utang piutang, utang si mayit harus dikembalikan, dibayar dari harta peninggalannya. Kalau ternyata habis, ya sudah, tidak ada harta warisan. Tidak ada harta warisan yang dibagi. Atau di sana hutang seseorang kepada Allah Subhanahu Wataala berupa zakat, atau nadar, maka harus dikeluarkan dari harta warisan itu. Wasiat juga, yang telah dia wasiatkan bahwa dia mengeluarkan sekian persen dari yang dibolehkan, maka dikeluarkan semuanya. Sisanya itulah yang dikatakan harta warisan, kalau ada sisanya. Itulah harta warisan kalau ada sisanya. Kalau tidak ada sisanya, berarti kelas tidak ada harta warisan. Harta warisan itu tetap dianggap harta warisan sekecil dan sesedikit apapun. Kalau seandainya si mayit tidak meninggalkan kecuali pakaiannya, barakallahu fikum, kopiah mungkin, jubah mungkin, celana, sarung, itu adalah harta warisan. Barakallahu fikum. Itu adalah harta warisan. Maka tidak seorang pun di antara anak boleh mengatakan, oh kita jadi baju, kita jadi celana, kita jadi sarung, tidak bisa. Harus dimusyawarahkan, ini yang ditinggalkan oleh bapak kita cuma celana, sarung, kopiah, jubah. Ini kita harus bagi bersama sesuai dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagi semuanya mengatakan sudah jo kita, lebih banyak ada sarung di rumah. Satu juga mengatakan sudah jo kita. Kalau siapa yang mau ambil? Nah, kalau sudah begini ceritanya, ya sudah, siapa yang mau ambil? Barakallahu fikum. Kalau tidak ada, ya disedekahkan. Jangan dibiarkan lapuk di rumah. Dibagi-bagi ke orang yang mau memanfaatkannya. Barakallahu fikum. Baik, sekali lagi, sesedikit apapun harta itu, kalau memang itu adalah warisan, maka semua orang yang telah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala pada harta itu memiliki hak, harus diberikan untuknya. Kita kembali, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'ah. Baik. Ini sekarang tadi pembagian harta untuk suami wa atau untuk istri. Suami imam mendapat setengah, wa imam mendapat seperempat. Sang istri imam mendapat seperempat. Barakallahu fiik. Setengah wa imam dapat apa tadi? Imam dapat seperempat, wa imam dapat seperdelapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana lakum waladun falahunna thumun. Kalau kalian wahai para suami memiliki anak keturunan, maka sang istri kalian mendapatkan seperdelapan. Baik, mendapatkan seperdelapan. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'ah. Dan jika sekiranya ada seorang laki-laki meninggal dunia, yurasu kalalatan, dia diwarisi dalam keadaan tidak memiliki kalalah, artinya seorang yang tidak memiliki usul dan furu', tidak ada usul ke atas dan tidak ada furu' ke bawah, artinya dia tidak lagi ada orang tuanya ke bawah, bapak, ibunya, kakek, neneknya ke atas tidak ada, kosong. Demikian juga ke bawah, tidak ada anaknya, cucunya, buyutnya, ke bawah tidak ada. Yang ada cuma saudaranya. saudara imas kandung, wa imas bapa, wa imas ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun. Laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia ini sementara tidak memiliki usul dan tidak memiliki buru, sementara dia hanya memiliki akhun aw ukhtun, saudara laki-laki atau saudara perempuan, falikulli wahidin minhumas sudus. Maka semuanya yang mendapatkan 1/6. Saudara ini mendapatkan 1/6. Fa'inkanu aksara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts. Kalau mereka ternyata lebih banyak dari itu, lebih dari 2, fahum syuraka'u fi tsuluts, maka mereka bersekutu pada 1/3. 1/3 dibagi sesuai dengan banyaknya jumlah mereka. Mim ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Ini pun semuanya dibagi setelah dikeluarkannya wasiat, setelah dikeluarkannya utang. Gaira mudhari wasiyata minallah. Barakallahu fikum. Wasiat yang tidak memudaratkan. Taib. Gaira mudhari wasiyata minallah. Ini ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, pembagiannya. Sekali lagi, pembagian harta warisan Allah sendiri yang membaginya dalam Al-Qur'an. Bukan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali sangat sedikit sekali keterangan tambahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Perhatikan baik-baik, Allah menutup pembagian ini dengan kata-kata wallahu alimun halim. Allah yang Maha mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Setelah itu Allah mengancam. Setelah Allah membagi ini, tilka hududullah. Itulah pembagian yang Allah Subhanahu wa taala bagi untuk kalian wahai kaum mukminin. Tilka hududullah. Wa may yuti'illah wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya pada masalah pembagian harta warisan ini dan masalah yang lainnya. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal dia di dalamnya. Wadhalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang nyata, keberuntungan yang sangat besar. Kebalikannya, wa man ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, terkhusus masalah ini, dia tidak menjalankan pembagian harta warisan sesuai pembagian Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, wa yata'adda hududahu, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan untuknya azab yang sangat menghinakan. Barakallahu. Setelah Allah membagi, Allah memberikan apa? Janji dan ancaman. Janji baik untuk orang-orang yang melaksanakan syariat ini, dan ancaman untuk orang-orang yang menyimpang, menjauhkan diri dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Masalah pembagian harta sebelum mati itu bukan harta warisan, itu namanya hibah. Barakallahu fikum. Dalam hal ini orang tua harus berlaku adil. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Bashir bersama dengan putranya Nu'man. Nu'man ini diberi harta oleh ayahnya, tapi pemberian yang dia tidak berikan harta itu kepada anak-anaknya yang lain. Maka sang istri ketika mendengar bahwa Nu'man diberi harta sementara yang lainnya tidak, maka sang istri mengatakan, wallahi ana tidak mau kecuali engkau mempersaksikan Rasulullah dalam masalah ini. Maka datanglah Bashir bersama dengan putranya Nu'man ke Rasulullah SAW untuk mempersaksikan pemberian ini. Kata Rasulullah SAW, alaka waladun ghairuhu, adakah engkau wahai Bashir memiliki anak selain Nu'man ini? Qala na'am, iya, aku memiliki anak selain dia. Kata Rasulullah SAW, a'ataitahum mithla ma a'taita hadha, apakah engkau telah memberikan kepada semuanya seperti apa yang kau berikan kepada Nu'man ini? Qala la, tidak, kata Rasulullah, tidak, kata orang itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kalian berlaku adil untuk anak-anak kalian. Kata Rasulullah setelah itu, "Fala tashhadni ala jawr." Jangan engkau jadikan aku saksi atas kecurangan. Barakallahu fikum. Jangan kau jadikan aku saksi atas kecurangan. Maka ketika itu adalah pemberian, maka semestinya dia membagi-bagi kepada semuanya. Kalau dia bagi, dia memberikan rumah ke sipulan atau kendaraan, ya semua harus dibagi. Dan para ulama mengatakan ya sama, laki perempuan kalau itu adalah apa? Itu adalah hibah. Barakallahu fikum. Adapun harta warisan, maka itu pembagiannya sesuai dengan pembagian yang Allah Subhanahu wa taala bagikan. Barakallahu fikum. Maka kalau dia telah ada seseorang yang telah diberi dahulu harta pemberian, ya enggak tahu kita perhitungan orang tua apa. Mungkin karena dia membantu selama awal perjuangannya membangun ekonomi, ya mungkin itu pemberian karena gaji dia anggap gaji. Barakallahu fikum, maka itulah gaji. Barakallahu fikum. Dan itu tidak bisa dianggap bagian dari harta warisan, enggak bisa. Dia tetap mendapatkan harta warisan. Barakallahu fikum. Kecuali kalau dia rela mengatakan ikhlas, kalian saja yang membagi-bagi hartanya bapak itu karena saya sudah mendapatkan dari pemberian, walaupun itu bukan harta warisan. Alhamdulillah sekarang saya sudah mapan. Tinggal kalian atau adik-adik yang masih kurang, masih ekonominya lemah, kalian saja berbagi. Adalah wasabi. Barakallahu fiik. Jadi intinya pemberian yang dibagi oleh orang tua di masa hidupnya itu adalah hibah. Dan masalah pemberian, masalah harta warisan, kita baru cerita harta warisan ketika ada yang mati dan ada yang hidup dan ada harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Baru kita cerita harta warisan. Barakallahu fiikum. Ini ada yang meninggal dunia. Kalau tidak ada yang meninggal dunia, jangan cerita harta warisan. Barakallahu fiikum. Ada yang meninggal dunia, ada yang ditinggalkan yang masih hidup, dan ada harta warisan. Ada yang meninggal pun kalau tidak ada harta warisan, tidak mau cerita apa. Tidak ada yang tinggal, tidak ada yang bisa dibagi-bagi. Barakallahu fiikum. Hada ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.